Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh imamul kabir, Abul Husain Muslim bin Hajjaj, al-Qushairi an-Naisaburi, rahimahullah, rahmatan wasi'ah, fi sahihihi, fi kitabil iman. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب إسحاق بن إبراهيم واللبز لأبي بكر قال إسحاق قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن عدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية بسم الله من الشيطان الرجيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء ولم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا قولوا سمعنا وأطعنا فسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله بركات إمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. Ini adalah kelanjutan bab sebelumnya yang belum selesai, satu hadis lagi. Bab penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membani kepada hambanya kecuali apa yang mampu dipikul. Imam Muslim menyebutkan dengan jalur riwayatnya, berkata Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dan redaksi ini adalah redaksinya Abu Bakar. Berkata Ishaq, akhbarana. Berkata Abu Quraib, ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib, haddatsana. Waqi' menceritakan kepada kami, ya, dari Adam bin Sulaiman, maulanya Khalid, dia berkata, aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair memberitakan dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, tatkala turun ayat Allah yang berbunyi, wa in tubdu ma fi anfusikum, sekiranya kalian menampakkan apa yang terdapat di dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya dalam hati kalian, yuhasibkum billah, Allah akan menghisab kalian, Allah akan menghitung apa yang kalian, ya, ini lakukan dengan perbuatan kalian dan apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Qala, berkata Ibnu Abbas, dakhala qulubana minha syai'un lam yadkhul qulubahum min syai'in, masuk ke dalam hati kami sesuatu perkara tentang tafsir ayat ini, ya, lam yadkhul qulubahum min syai', dan sebagiannya tak masuk ke dalam hati kami. Maksudnya mereka merasa terbebani dengan firman Allah, ya, aw tukhfuhu yuhasibukum billah, apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, Allah akan menghitungnya. Hal ini berat bagi mereka. Belum lagi dibuat, masih saja terdapat dalam hati, Allah sudah menghitungnya. Maka mereka melapor kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Faqala Nabi, Nabi berkata, qulu sami'na wa ata'na. Kalian seharusnya mengatakan ketika turun ayat, kami dengar, sami'na wa ata'na, kami patuh. Wa sallamna, kami pasrah. Serahkan urusan kepada Allah. Qala fa'alqallahu al-imana fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan iman dalam hati mereka. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Laha ma kasabat, bagi jiwa apa-apa yang dia lakukan dari kebaikan akan memperoleh balasan. Wa alaiha maktasabat, dan bagi jiwa balasan keburukan atas apa yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Tuhan kami, janganlah kami dihukum dengan kelupaan kami. Au akhtana, atau dengan kesalahan kami. Qala, Allah berfirman, qad fa'altu, aku sudah mengabulkan permintaan kalian. Rabbana wa la tahmil alaina isra, ya Tuhan, janganlah bebankan kepada kami beban berat. Kama hamalta 'ala alladziina min qablina, sebagaimana yang telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Qala, Allah menjawab, qad fa'altu, aku telah mengabulkan permintaan kalian. Qala, waghfir lana warhamna anta maulana, ya Tuhan, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah pimpinan kami, penolong kami. Qala, Allah berfirman, qad fa'altu, aku telah mengabulkan apa yang kalian minta. Jadi ayat-ayat yang terdapat di akhir surah Al-Baqarah ini awalnya berat bagi sahabat untuk mengamalkannya. Nah, mereka merasa keberatan karena ada kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian, Allah akan menghisabnya. Kata Nabi, jangan kalian menentang, jangan meniru orang-orang Bani Israel. Katakan saja, ku dengar, ya Allah, ku patuhi. Manakala mereka mengatakan, ya Allah, kami dengar dan patuhi, maka Allah datangkan kemudahan. Bahwasanya Allah berjanji tidak akan membebankan kepada mereka kecuali apa yang mereka mampu pikul. Allah tidak membebankan kesulitan yang pernah Allah timpakan kepada umat sebelum mereka karena pembangkang kepada para nabinya. Nah, fadhil Syekh. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد قبري واللبس لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. نعم. Berkata Imam Muslim rahimahullah, bab penjelasan bahwasannya Allah SWT akan mengampunkan atau tidak menghukum, tidak memberikan ganjaran hukuman terhadap apa-apa yang dibisikkan dalam hati manusia atau lintasan-lintasan ya hati, selama hal tersebut tidaklah mengkuat dan menekan dan menjadi keinginan. Jadi ikhwatu fillah rahimakumullah, suatu perbuatan itu tak akan mungkin terjadi kecuali melalui proses. Ya, pertama prosesnya namanya adalah hadithun nafs. Hadithun nafs adalah bisikan-bisikan di hati untuk sesuatu perkara, baik melakukan sesuatu ketaatan ataupun melakukan suatu keburukan. Hadithun nafs ini disebut juga dengan khawatir, apa yang tergores di hati untuk melakukan satu kebaikan atau keburukan, tapi hanya goresan, setelah itu hilang. Ya, Kadang-kadang terlintas di hati, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat seperti ini. Dah, setelah itu hilang. Ya, ini namanya hadithun nafs, bisikan jiwa. Atau disebut juga khawatir, lintasan hati. Setelah itu naiklah kepada tingkat berikutnya, namanya adalah al-wasawis atau waswasah. Bisikan hati berulang-ulang terus. Kalau yang pertama hanya sekedar lewat, sekarang sudah berulang-ulang dibisikkannya. Dari situ naik kepada hammun. Hammun sudah ada sedikit kemauan. Yang setelahnya barulah namanya azimah. Azimah adalah keinginan kuat yang akan melakukan, pasti dilakukan. Itu namanya azimah. Selama masih dalam hadithun nafsi, ya, bisikan hati atau khawatir lintasan yang terbersit dalam hati untuk melakukan sesuatu, ya, atau meninggalkan sesuatu yang sifatnya maksiat, Allah tidak hukum. Ya, terlintas dalam benak sesaat saja untuk melakukan maksiat, kemudian hilang begitu saja, tidak dihukum Allah SWT. Kadang-kadang terlintas dalam hati kita marah, mau menceraikan istri, terlintas, itu hilang. Itu contohnya. Enggak ada dihukum sama sekali, enggak ada konsekuensinya, enggak ada talak di sana. Ya. Kadang-kadang terbersit, sedang puasa, nengok orang makan, bukalah, lewat, dan itu hilang. Ini enggak ada masalah. Ya. Berbagai macam bentuk perkara-perkara yang terlarang, jika hanya sifatnya terlintas dan hilang, biasa. Akan lebih daripada itu, kadang-kadang hati ini berbisik. Sesuatu perkara yang jika disebutkan, orang tak nyaman, dia merasa keluar daripada Islam. Gangguan, was-wasah, gangguan syaitan. Ya. Ketika syaitan berkata-kata kepada hamba, Tuhanmu, siapa yang menciptakannya? Ini dari ini, kemudian ini dari Tuhan. Tuhan siapa? Dari mana? Ketika sampai di sana, berhentilah. Katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Itulah sharihul iman, menunjukkan jelasnya keimanan. Di antara bentuk rahmat Allah SWT terhadap umat ini, Allah tidak hukum apa yang terlintas dalam hati selama belum dilakukan, belum dikatakan. Ya. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Sa'id bin Mansur menceritakan kepada kami dan Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ubaid Al-Khubari, dan lafaznya adalah lafaz Sa'id, ya, Sa'id bin Mansur. Semuanya mereka berkata, Abu Awana menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Awfa, dari Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, Innallaha tajawaza li ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi umatku. Ya. Mengampuni bagi umatku. Ma haddatsat bihi anfusuha. Apa-apa yang menjadi bisikan hatinya. Ma lam ta'mal aw tatakallam aw takallama bih. Sebelum dia lakukan atau sebelum dia bicarakan. Selama hari ini lintasan dan hilang, tak mendekam. Kalaupun sifatnya hanya sekedar lintasan, kemudian berulang, tak masalah. Namanya wasawis. Bahkan sampai pada tingkat ham pun tak masalah. Sampai ke azimah baru menjadi masalah. Kata Allah SWT, tentang kutaman Masjidil Haram, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِذُلْمٍ. Mana Syekh Ibrahim? Nudziqhu min adzabin alim wa man yurid fihi bil hadin. Barang siapa yang di negeri haram tanah maka ingin bil hadin membuat penyimpangan, ya. Atau bidzulmin membuat kezaliman, nudziqhu min adzabin alim, kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Ya. Ini adalah bukan sekedar hanya hadithun nafs, tapi dia sudah azam, azam untuk berbuat keburukan di Masjidil Haram, kena. Jadi andai kata hanya sekedar lintasan hati dan pergi, maka enggak jadi masalah. Karena hal itu sangat berat. Kalau andai kata terlintas sebentar langsung kena hukum, berat. Karena hati ini, jiwa ini selalu merontak untuk berbuat keburukan. Ya, karena itulah di antara rahmat Allah SWT, Allah biarkan, tak dihukum. Sampai diucapkan. Kadang-kadang muncul sifat iri. Selintas saja, enaklah kau itu, dah. Kalau dah begini, kondisinya begitu, muncul sifat iri sebentar. Kemudian pergi, enggak kena. Tapi kalau dia tetap berdekam dalamnya, berdiam, kena. Terlintas dan hilang ini yang tak kena. Ya. Berkata Al-Imam Al-Maziri rahimahullah, mazhabnya Qadhi Abu Bakar bin At-Tib, barang siapa yang azam untuk melakukan maksiat dengan hatinya dan memang telah siapkan dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, maka dia sudah mendapatkan dosa. Kalau sudah azam, dapat dosa. Ya. Dan dia sudah siapkan, dapat dosa. Tapi hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan orang yang terlintas setelah itu hilang. Ini yang tidak berdosa. Yang disebut adalah ham. Ya, sampai di ham belum berdosa. Sudah sampai di azimah baru dia kena. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ham. Ketika Israil Aziz menggoda Yusuf alaihissalam, kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan tersebut sudah ingin melakukannya, wa hamma biha. Dan Yusuf pun terlintas sesaat, hamma biha. Laula an ra'a burhana rabbih, sekiranya tidak dia melihat tanda-tanda daripada Tuhannya. Terlintas sesaat seketika dalam hatinya godaan tersebut. Karena sulit menghilangkannya. Lintasan ini berat untuk dihilangkan. Yang masalah adalah ketika melintas dipertahankan, tetap menetap dalam hati, terus jadi bisikan-bisikan. Kemudian muncullah keinginan, muncullah hasrat, jadilah dia. Ya. Jadi begitulah tingkatan-tingkatan dalam amal. Kita lanjutkan saja, tafadhal. Qala haddatsana Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Isma'il ibn Ibrahim tahwil وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان تحويل قال وحدثنا بن المثنى وبن بشار قال حدثنا بن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن زرارة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw taqallama bihi. Hadis ini semakna dengan hadis yang di atas. Imam Muslim menyebutkan dengan tambahan-tambahan jalur pengkuat saja. Maknanya sama dengan hadis di atas. Fadhil, teruskan Ustaz. wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Mis'arun wa Hisham tahwil qala wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Al-Husain bin Ali an Zaidata an Syaibana jami'an an Qatadata bihadzal isnadi mislah. Naam. Lanjutkan. Babu izhammal abdu bihasanatin kutibat wa iza hamma bisayatin lam tuktab. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibata wa Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim wal labzu li Abi Bakr. Qala Ishaq qala akhbarana Sufyan qala al akharani qala haddatsana bin Uyainah an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jall iza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alaihi fa in 'amilaha faktubuha sayyatan wa iza hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanatan fa in 'amilaha faktubuha ashran. Berkata Muslim rahimahullah, bab idza hammal 'abdu bihasanah, bila hamba ingin melakukan satu kebaikan, ya, kutibat, akan dituliskan satu kebaikan pula kalau dikerjakan menjadi 10 kebaikan. Wa idza hamma bisayyatin, jika dia ingin melakukan keburukan, lam tuktab, maka tidak ditulis. Jika dia tak melakukannya, hanya sekedar ingin dan tak melakukan, tak ditulis. Ya, itu rahmat Allah Jalla wa'ala. Kalau ingin berbuat kebaikan, ditulis, walaupun keinginan. Kalau dikerjakan, ini bergandakan menjadi 10 minimalnya, sampai 700 kali, sampai lebih daripada itu, hanya Allah yang tahu. Jika ingin berbuat keburukan, tak ditulis. Ya, bila dikerjakan, dituliskan satu keburukan saja. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami dan Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, dan lafaznya adalah lafaz Abu Bakar bin Abi Syaibah. Berkata Ishaq, Sufyan memberitakan kepada kami. Adapun yang dua lainnya, Abu Bakar dan Zuhair, ya, mereka mengatakan dengan lafaz haddatsana Ishaq akhbarana. Ini menunjukkan detail Imam Muslim rahimahullah. Setiap perawi disebutkan apa lafaznya. Yang ini dengan lafaz haddatsana, ini dengan lafaz akhbarana. Walaupun sama maknanya, dalam bahasa ini sama, memberitakan. Ya, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Abi Zinad, dari A'rad, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, Allah berfirman, idza hamma bi 'abdi bi sayyi'atin, jika hambaku ingin berbuat keburukan, fala taktubuha 'alaihi, jangan tuliskan dia. Ya, jangan tuliskan dia. Ini hammun tadi yang kita sebutkan. Fa in 'amilaha faktubuha sayyi'atan, kalau dia lakukan perbuatan tersebut, tuliskan satu keburukan, satu balasan keburukan. Wa idza hamma bihasanatin, jika dia ingin berbuat kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, faktubuha hasanatan, tuliskan baginya satu kebaikan. Fa in 'amilaha faktubuha ashran, jika dia lakukan, tulislah 10 kali. Alangkah luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Satu kali berbuat kebaikan ini dipergandakan menjadi 10 minimalnya, sampai 700, sampai lebih daripada itu. Bila berbuat keburukan, satu kali ditulis keburukan. Jika tak jadi dilakukan keburukan tersebut, tak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana motivasinya tak jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak jadi gara-gara terhalang karena tak ada sarana fasilitas, maka orang tersebut tetap dapat dosa. Mau mencuri, dia melihat tangga, naik ke atas tangga, datang patroli. Ketika dia lari, tak jadi mencuri, dapat dosa. Ya, karena dia meninggalkannya bukan karena Allah SWT, karena tak punya kemampuan. Ya, yang meninggalkan karena Allah, yang dapat ganjaran kebaikan. Bagaimana dalam kisah Bani Israel, tiga orang yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba runtuh pintu gua. Yang kedua berkata, ya Allah, dahulu aku punya anak paman yang aku menyukainya, mencintainya sebagaimana laki-laki cinta perempuan, tapi dia tak mau menerimaku. Ya, dan dia syaratkan kalau mau denganku, kau harus kumpulkan sekian dinar, sekian ribu dinar. Aku pun bekerja, ya setengah mati, sampai akhirnya aku kumpulkan uang itu. Manakala dia terdesak, dia kepepet, aku katakan, ini uang yang aku inginkan, serahkan dirimu kepadaku bulat-bulat. Maka dia menyerahkan dirinya. Manakala aku berada di atasnya sebagaimana laki-laki atas perempuan, dia berkata, takutlah kau kepada Allah, janganlah kau buka saya kecil dengan hak. Seketika aku tinggalkan dia, ya, dia dapat kebaikan, dapat pahala sempurna kebaikan, meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah, karena ada orang malu, dia enggak dapat sama sekali pahala. Buka situs-situs yang tak baik, datang orang, dia tutup, tetap dapat dosa, enggak dapat pahala. Tapi ketika dia membuka, teringat Allah melihatku, tutup, dapat pahala. Naam Syekh. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف wa iza hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha lam aktubha 'alaihi fa in 'amilaha katabtuha sayyi'atan wahidah. Nah, Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari jalur berikutnya, tetap dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, "Idza hamma 'abdi bi hasanah," kalau hambaku ingin berbuat satu kebaikan, "wa lam ya'malha," tapi tak jadi dilakukan, "ya katabtuha lahu hasanah," aku akan tuliskan baginya satu kebaikan. "Fa in amilaha," jika diamalkan, "katabtuha 10 hasanat," aku tuliskan baginya 10 kebaikan. "Ila sab'imi'ati dhi'fin," sampai 700 kali lipat kebaikan, sampai 700 kali lipat kebaikan. Wa idza hamma bisayyi'atin, kalau dia ingin berbuat keburukan, "wa lam ya'malha," dan tidak dia lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayatnya min jarra'i, karena saya, bukan karena yang lain, "lam aktubha 'alaihi," aku tidak akan tuliskan dia. Ya. "Fa in amilaha," jika diamalkan, "katabtuha sayyi'atan wahidah," aku tuliskan baginya satu keburukan semata. Maka kita merasa aneh, kenapa ada orang masuk neraka? Aneh, satu kebaikan 10 kali minimal, sampai 700 kali, bahkan sampai tak terhingga. Seperti puasa, enggak 700 kali, tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Tak ditentukan lagi dengan bilangan. Begitu banyaknya pahala kebaikan, sementara keburukan satu saja. Kok juga bisa masuk penjara, masuk neraka maksud saya. Ini menunjukkan sedikitnya kebaikan hamba tersebut, sehingga tetap dominan keburukannya. Ya. Masa bisa lebih berat keburukan? Padahal setiap keburukan satu dituliskan. Ya. Ini menunjukkan betapa bakhil kikirnya orang ini untuk berbuat kebaikan. Surga dan neraka itu dengan timbangan. Yang timbangan kebaikannya berat masuk surga. Yang timbangan keburukannya berat masuk neraka. Berarti dia masuk neraka karena timbangan keburukannya berat. Mana kebaikannya? Tak ada. Tertutup dengan kejahatannya. Subhanallah. Makanya orang paling celaka adalah orang masuk neraka. Rahmat Allah luas, tak dapat dia. Luar biasa. Orang paling celaka adalah orang masuk neraka, karena begitu sempitnya baginya, rahmat Allah yang begitu luas. Kata Allah, "Wa rahmati sabaqat ghadabi," rahmatku itu melampaui kemurkaanku, masih tetap dia enggak dapat rahmat Allah SWT. Menunjukkan betapa bakhil kikirnya dia untuk kebaikan bagi dirinya. Allah musta'an. Naam Syekh. Qala haddatsana Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih, qala هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل sayyatan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fa idza 'amilaha fa ana aktubuha lahu bimitsliha. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah juga dengan dalil-dalil lain, Allah berfirman, idza tahaddatsa 'abdi, jika hambaku berbicara, bi an ya'mala hasanatan, untuk melakukan satu kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanah, ketika tuliskan bagi satu kebaikan, malam ya amal, jika dia tidak lakukan. Fa idza amilaha, kalau dilakukan, fa anaktubuha bi asyri amsalihha, akan kutuliskan bagi 10 kebaikan. Wa idza tahaddatsa, jika dia berbicara, bi an ya'mala sayi'atan, dia akan melakukan satu keburukan, fa ana aghfiruha, aku akan ampuni dia. Malam ya'malha, selama tidak dilakukannya. Fa idza amilaha, kalau dilakukan, fa ana aktubuha lahu bimitsliha, akan kutuliskan bunyinya dengan satu keburukan pula. Ya. Mana kata-kata tahaddatsa, berbicara, yaitu berbicara dengan dirinya. Ya. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikah, Rabbi dzaaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa abasaru bih. فقال ارقبوه فإن عملها فأكتبها له فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. Berkata Rasulullah, berkata malaikat-malaikat Allah, Rabbi Tuhan, zaka abduka yuridu an ya'mala sayya, itu hambamu mau berbuat keburukan. Wahwa absaru bih, dan Allah lebih melihat daripada malaikat dengan hamba-hambanya. Faqala, Allah berkata, urqubuhu, awasilah dia. Fa'in amilaha faktubuha, kalau dikerjakannya, tulis segera. Bimitsliha, dengan satu keburukan pula. Wa'in tarakah, jika dia tinggalkan, faktubuha lahu hasanah, tuliskan baginya satu kebaikan. Innama tarakah min jarra'iyah, karena dia meninggalkannya sebabkan karena takut kepadaku. Ini yang dapat pahala, meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah buat azam, sudah lakukan berbagai macam sebab tapi tidak jadi, dapat ganjaran pahala satu kebaikan jika dia meninggalkannya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, tetap dapat dosa. Kata Nabi, idzal taqal muslimani bisayfaihima. Ya, jika dua muslim berjumpa dengan masing-masing menghunus pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, dua-duanya, yang membunuh dan yang terbunuh, semuanya masuk neraka. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, ma balul maqtul, mengapa yang terbunuh masuk neraka pula? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena niatnya kuat ingin menghabisi lawannya. Ternyata dia yang mati. Dan dia sudah mengambil sebab, dia sudah mengambil pedangnya, dan mereka sudah bertarung. Niatnya membunuh tak kesampaian. Bahkan dia yang terbunuh tetap dapat dosa. Qala wa qala Rasulullah, berkata Rasulullah, idza ahsana ahadukum islamahu, jika seseorang baik keislamannya, maksudnya Islam luar dan dalam. Karena orang-orang munafik Islam luarnya, dalamnya tidak. Fa kullu hasanatin ya'maluha, segala kebaikan yang dia lakukan, tuktabu bi asyri amsalih, akan dituliskan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, segala keburukan yang dia perbuat dalam Islam, tuktab bi mithliha, akan dituliskan satu seperti itu pula, hatta yalqallah, sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Naam, teruskan. Qala haddatsana Abu Kurayb, qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Hisham an Ibni Siri am Ibni Sirin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu ashra ila sab'i mi'ati di'fin, wa man hamma bi sayyatin falam ya'malha lam tuktab wa in 'amilaha kutibat. Ada sini juga redaksinya mirip dengan yang sebelumnya. Nah, terus tadi. حدثنا شيبان بن فروخ قال قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد وما حاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. Ya, Muslim menyebutkan juga dengan jalur yang lain dari riwayat Ibnu Abbas, jika sebelumnya dari Abu Hurairah, ini dari Ibnu Abbas. Ya, dalam ilmu hadis namanya adalah syahid. Syahid adalah riwayat yang datang dari jalur lain, dari sahabat lain, namanya syahid. Kalau kata dari satu sahabat tapi banyak perawinya di bawah yang meriwayatkan dengan 2-3 jalur, namanya tabi'. Ini dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas dan Rasulullah SAW, dari apa yang diriwayatkan Nabi dari Tuhannya, Allah berfirman, ya, Nabi berkata, Inna Allah kataba al-hasanati wa sayyiat. Allah menuliskan segala macam bentuk kebaikan dan keburukan. Maksud menuliskan, Allah menetapkan dalam takdirnya segala sesuatu. Kebaikan yang akan dibuat dan diperbuat atau tak jadi dibuat, atau keburukan yang akan diperbuat kemudian dibuat atau tak jadi dibuat, semua telah Allah tuliskan. Karena takdir telah finish, semua sudah Allah tuliskan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian dijelaskan oleh Nabi, faman hamma bihasanatin, barang siapa ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi tak jadi dilakukan karena Allah, kataba Allah innahu hasanah kamilah, maka dituliskan satu kebaikan sempurna, wa in hamma biha fa'amilha, kalau dia ingin melakukan kebaikan keburukan kemudian dikerjakannya, kataba Allah azza wa jalla barang siapa ingin melakukan satu kebaikan kemudian dia tidak tuliskan, kemudian tidak diamalkan, Allah tuliskan begitu satu kebaikan secara sempurna. Jika dia ingin berbuat kebaikan kemudian diamalkan, Allah tuliskan ya 100 kebaikan, 10 kebaikan. Asyru hasanat, 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kebaikan, ila adhafin katsira, sampai kepada lipatan-lipatan yang paling banyak hanya Allah tahu. Wa in hamma bi sayyi'atin, jika dia ingin berbuat keburukan, falam ya'malha, dan tidak jadi dia lakukan, katabahallahu innahu hasanah kamilah, Allah tuliskan baginya satu kebaikan yang utuh. Itu jika dia tak jadi meninggalkannya karena Allah. Wa in hamma biha fa'amilha. Kalau dia ingin berbuat keburukan kemudian dia lakukan, katabahallahu sayyatan wahida, Allah tuliskan satu keburukan saja. Kemudian Imam Muslim menyebutkan dari ya jalur lainnya, dan Imam Muslim menambahkan di sini redaksinya, ya wa mahahallahu, Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan. Wala yahliku 'alallahi illa halikun, tidaklah ada yang binasa di hadapan Allah kecuali memang orang yang layak binasa. Maksudnya orang yang binasa adalah memang orang yang layak binasa karena miskinnya kebaikan. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini hadis-hadis yang kita pelajari pagi hari ini menunjukkan tentang keutamaan niat. Hendaklah kita selalu berniat untuk kebaikan. Allah akan berikan kepada kita minimal satu kebaikan. Banyak niat baik, kita akan dalam kebaikan selalu manakala kita berniat baik. Dan jangan berniat buruk. Ya, orang akan selalu dalam keburukan manakala dia selalu berniat buruk. Ya, bagaimana dengan ujub? Ujub adalah perbuatan hati, dan dia akan kena. Ya, karena ujub hatinya merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, maka dia kena. Ya, ujub, sombong, sombong yang tak terucap dalam hatinya ada, dia merasa diri hebat daripada yang lain, kena. Ini bukan perbuatan, maksud kita perbuatan anggota tubuh. Ya, yang kita bahas ini adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikerjakan dengan anggota tubuh. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan hati, memang di hati bersarang. Tawakal kepada Allah, ya, bergantung kepada itu perbuatan hati yang dapat tampak dengan ekspresi anggota tubuh. Tampak khusyuk itu perbuatan hati, tapi nampak ekspresinya pada anggota tubuh. Yang kita bahas itu perbuatan-perbuatan anggota tubuh yang tak laku dilakukan. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan hati baik berupa kebaikan itu Allah tuliskan sempurna. Ya. Tauhid itu perbuatan hati, meyakini Allah Tuhan yang satu. Ya. Ikhlas dan semacamnya. Adapun perbuatan-perbuatan buruk yang memang bercokol di hati seperti ujub, sombong, kena dia. Kalau dia tetap berdiam, berdekam, kalau melintas saja tetap lewat, enggak apa-apa. Tiba-tiba muncul rasa sombong, setelah itu hilang. Enggak apa-apa. Berdiam, kena. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad.